Pakista, Perdana Rekod Surabaya, Gary Mahesa dan juga Nela Karisma. Pakista Mania Indonesia, terima kasih. Selalu rasa rindu dalam pelukmu, hati pilu resah selalu tanpa kamu. Janjiku di penghulu bersamamu selalu. Jika itu yang kamu mau, bilang dulu ayah ibuku, minta restu cintaku dalammu. Lagi sah Perdana Rekod Surabaya. Pilu resah selalu tanpa kau.